Sahabat, setiap kepergian meninggalkan kesedihan. Di batas lelah kau hentikan langkah. Tetap ku ingat teguhnya janjimu dalam tatap mata dan sentuhan suaramu. Tak pernah aku meminta terbangkanku ke bulan sana. Tak kuharap kelipan bintang, cukuplah kasih sayang. Ungkapkan rasa, merajut asa untuk kesetiaan.